limbah itu pertengahan dunia berubah menjadi baik sesudah Rasulullah dilahirkan. Sesudah Rasulullah wafat berubah pulang kembali kebajikan kepada zaman baru jahiliyah modern. Aku pernah ziarah ke Kelampayan Takubah, Takubah Pak Anggah menjaga waktu itu Guru Usin Tabrik Aus Guru Usin Ali menjaga. Sesudah tuan-tuan ziarah hendak mulut ke Bapak Lonsir dari situ Takubah jadi ya kenapa jauh tadi ada nyawa jauh orang jauh kalsin sutiahan mengaku guru agama han jadi dia guru agama kan berarti ya han orang bahari kan pakaian yang jadi sudah lain kan malam orang tua tua bahari ini yang perlu ini kita tahu ini kan kalau pindah kita ke empat empat lawan kadang-kadang ada istri sama itu banget ya. Walaupun masalah kita wakafun dan nang kita itu ragu-ragu ada terkumpul di badannya tiga al-awal zuhur khalqan ada namanya yang ada tadi ada di diri nomor dua jahlunan jahlun kita malam tahu lalu dan orang ini tapi mau dilihat lahirnya ini kan jepang sudah kena bakar anak tapi kita bagaimana tahu bagaimana tahu maka tidak israru ala minkar anakdur ma'ilman dihi walim hasim anhu wa anhu dan maka tidak masih saja lagi ada warga tangan minkar-minkar itu tadi ma'il minkar saksanya tahu yang dinilai itu warga tangan sarah tahu ya. Nah ini yang kita bicarakan. Fa in jaharana ma qad sarahan au talahan amanna ma tabaw. Apabila kita lihat ini marjan yang baik, nah kita padakan baik. Karena ada keburukannya cuma-cuma dia tidak betul padakan dia salah. Min dua lagi. Wa illa fa in kana munkar fahjan janana lamun munkarnya itu jelas dan nyata maka kita kada batawan lagi wa in lam yakun fahjan qalana tapi kan munnya kada bisa berapa banyak tetap aja hubungan tetap wallahu a'lam fa hadha min qasal al awwal fi nahy sab'i apa subuhi kan amin ka subuhi min kalamai ma'asti ibad ma'asti ibi jami'i ahkami wa hadha lagi lakartuhu fi majulil hal ida lam yabham lana halu annani janibu wa awni tariku has ba wahsir minkar wa adhan kuksihi tutuh darika ala jatil ihtiyaw wa illa fahaysa yakhbar wali as-siddiq wal wali sadiq minas sahiri zimdiq wal qahim yukasih ramah tidak aja sering maka ada samar lagi wala yang sebenarnya daripada dukun nang zimdiq bang kasih ya dukun itu yang mana-mana nyebe sanggup anak batu tiga bijil semina dari nadinya sanggup batu gimana sakitnya diparut ambil ya yang tangan mana diparut ya Allah nah ambil ya kenapa kadi anu anu kadi minyak kenapa kadi sakwa kadi minyak lalu aja ambil sedikit lalu nah kenapa anu lawan kapur nah ini sudah bisa sedikit kali ya nah lah nah mencengol itu kan juga nah iya darah karena apa ada dia datang di mana lamun batunya dalam parut istilahnya ada darahnya aduh lamun diri sudah tuha haji pulang gawian ini kurang betul-betul aja kalau kesian umat Rasulullah diri sudah umat Rasulullah diri sudah umat Rasulullah sudah umat Rasulullah kenapa tak keluar daripada partai umat Rasulullah kenapa man rasanya falsanya siapa yang berdiri kami bukan umat kami keluar daripada umat Nabi Muhammad menjadi umat siapa? Bukulnya indah di mana pun sakit ketinggian ada sedikit di mana ada tak di batas mesti ada di batas saja orang sakitnya nah habis segala tinggi tiga aja dasarnya kan dobel menyerah akut ini yang mampu membeli orang cara-cara macam-macam sama sekali. Oleh sebab itu ya kita kalau ada wasiat guru-guru kita diamalkan wasiat guru ujar guru pada selama melihat ini sudah jangan harus yang lain harus diselidiki ya udah ingat-ingat kalau wasiat guru-guru waktu itu senang kah waktu itu menjadi duaan malam berduaan siang apa wasiat guru itu ingat-ingat kan wasiat guru asalkan berusin alikah wasiat guru sin kabarikah wasiat guru sa'ranikah wasiat guru bangunkah wasiat-wasiat senangkah apa wasiat saya Allah wakar ke Allah Nusi Allah tidak melakukan beratas kenapa Allah kembali kepada itu yang untuk selamat sudah habis ya. Dan makhlukun dihada ujim abu mukharatab wa jujar jahriyah kalau sasima ul mukharabin abrar kasima il mutazan yakin yari hujar bahkan kami akan mau melihat kebijir-bijir pinandu aja sekali memandang sudah pinandu sebab sudah kelihatan di pakaiannya dan sebagainya kelihatan sudah di cara-caranya sudah juga Allah Akbar intahal maksud mimbo'ana khatinatun nah ini adalah penutup kitab nas'alallahu husniha tastamidu ala tahwir minabila ilmi bawku apa mudillah walhadhi ala tamasuk di tarikat ahli sunnah jamaah. Satu kesudahan kami memohon kita memohon akan husnul khatimah yang isinya supaya kita berhati-hati berjaga-jaga waspada dari bid'ah-bid'ah yang menyesatkan dan memaksa akan kita semua supaya berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah baik artinya itikad tauhid dan tasawuf maupun fikih dan amaliyah ini harus kita pegang ahlus sunnah wal jamaah sebab ini nanti jangan masuk surga adapun yang 72 golongan ahli bid'ah dalalah itu dinyatakan oleh Rasulullah neraka. Ya'lam anna maulid ahli sunnah wal jamaah alladzina intaqalu ma'amarallahu bihi wa nahum anhu biqawli alaihi salam alaikum bisunnati wa sunnati qa'imin wa sayyidina mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa amadu alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa abu asyamit min ah apa mengahdata di amrina hawa ma'al saminu bahwa rabbun bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mereka melaksanakan suruhan Allah dan menyuruh akan orang lain mengerja suruh Allah dan menegah akan mereka itu Allah Ta'ala daripadanya dikauli alaih salamu Nabi ujar Nabi alaikum bisunnati lazimi oleh kamu memegang sunnahku lamun kada alim kada kawa sunnah kada kawa sunnah kada alim kada tahu di sunnah Nabi sunnah itu perjalanan wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dan mengikuti akan perjalanan khalifah empat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ar-rasyidin yang empat itu orangnya memberi petunjuk dan diberi hidayah sesudah Nabi berpeganglah kami dengan sunnahku dan sunnah dan amat sahabat itu. Nah, sekarang kita sudah mendengar kabarnya bahwa sahabat keempat itu satu wajah yang disukai oleh orang sekarang sebahagia yang disebut Syiah. Itu ini hanya suka dengan Sayyidina Ali, Imam Ali, putingnya di bawahnya Hasan Husain juga. Yang lainnya dijajakinya aja ngarang-ngarang tulisannya, ngarang-ngarang Abu Bakar, Umar, Usman. Itu semuanya yang dikabarkannya para sudah macam-macam. Sudah banyak ya Syiah ini di Indonesia. Kalau di Iran sama, kalau nyata. Kalau di Irak separuh. Dilihat serban mana pakaiannya itu bah ada tahu bahwa orang melapas cinta bahwa ya janggutnya tidak panjang itu ya orang bahkan beragama ada tahu masih ini sekarang empat melalui bahkan seluruh sahabat Nabi kita padahalkan bagus nah, jangan beda membedakan jangan ujar Nabi SAW berpegang Allah dengan dia dan gigit olehmu akan dia jangan gigit jauhi olehmu akan segala perkara yang baru yaitu bid'ah maka kainakullah muhadzatun bid'ah tiap-tiap arti nyata amal-amal baru itu bid'ah wakullah bid'ahun dalalah semuanya yang bid'ah yang majmumah yaitu sasat walaikum sadiq min adatati amrimah naga marasainu wawaradun barang siapa yang terbuat satu perkara di dalam agama ini yang tidak ada padanya dahulu maka itu hendak itu ditolak wajahat pasdik bin ilmu yang tahiriya wa natihim alihah sallallahu alaihi sallam dan datanglah hadis di dalam bersangkatannya bersangkatannya bahaya-bahaya pada bid'ah dan orang yang mengerjakannya dan mengolongi atasnya dan orang yang berpegang dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuh ahli ahli sunnah wal jamaah yaitu yang dikerja Nabi dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikut akan mereka itu Nabi Nusarat dengan kebaikan banyaklah hadis sahihatnya hadis yang sahih banyak min hama rawahu muslimun amin mas'adu wa rujallahan ta'ala kala rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ma'ami nabiyin ba'atahu Allah ablihi ummatin illa ta'ala lahumin ummatah wa rujim wa sahabah ya khuduhu nabi sunnati wa khuduhu nabi ujar Nabi sallallahu alaihi wa tidak seorang nabi pun yang dibangkitkan Allah Ta'ala sebelum aku madati umatnya melainkan umatnya terbagi ada khawariyun pembantu wa ashabun ada juga sahabat jadi kayak apa aja jangan orang-orang baik itu ada kawannya siapa kawannya yang baik itu jadi ujara arwah bulak lari pada batahan mati bergulung sedangkan sampai ke umur ke atas tak ada kawar yang kita ingin lakukan jadi mau urus macam-macam bujir kadang-kadang kawan itu orang halak tak mulak ada berjiran ada apa itu yang kata nah itu yang turun kanan sekali haraya jadi ada manusia setan, manusia hidupnya ada yang kawan, ada yang lawan, mesti dua betul. Kalau pun lawan berapa anak, kawan berapa anak, kabar. Mesti ada kawannya, ada lawannya, pasti sudah. Masalah lawannya ini macam-macam, bukan kerjaannya, Rifli Nabiin, aduan dengan Madrini. Tiap Nabi itu pasti diurahkan khususnya, yaitu orang yang berdosa. Jadi pemilik dosa memusuhi wali Nabi, memusuhi wali-wali. Karena dosanya yang menilai ini masai. Kalau tak kena, tak kena karena masai. Laka-laka banting seksi raja. Sebab para panahnya sudah umur rumah aja tetap yang umur. Hingga menambil hajar aja di rumah mana. Ya'khuduna bisunnati wa sunnati Rasulullah. Manusia-manusia itu, nabi-nabi itu diikuti oleh pengikutnya masing-masing. Mbak semalam itu kalau kisah Nabi Ayyub garing kalau sering lalu dituduh oleh iblis bahwa penyakitnya ini kan menular ke lain-lain ada boleh tinggal di kampung lagi. Tulak mimi sidin nang beberapa kumpah saikun yang mengarang Siti Rahmah itu nang dia ngakang kamu. Jadi ada aja yang mengalami sebutin lagi nih kisah julak mari lancap kisah ini nih yaitu Abdi Salam Al-Laqtani yang mengarang Peter Abdi Salam Al-Azim Ketubuh itu nah karena sidin itu digolim dipitnah oleh orang-orang yang pada senang lawan sidin sehingga laporan sampai ke raja lalu sidin hendak ditangkap hendak dibunuh ujar sidin minta ilim gak betulak raja pada rumah sidin caranya tangkap orang tinggal ditangkap dibunuh lalu sidin meninggalkan rumah tanah malam milikan yang lain sudah bangun tanah malam sidin lalu sidin hendak keluar pada rumah sekalinya kucing mandi ilim sidin ini kadang lambat pisah dan sidin akhirnya beberapa kali terjadi minta itu jasirin ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku sudah nyata bahwa pian ini kasih sayang buktinya kucing ada jalan yang sayang dan ulun pada berapaan mengariki artinya membini anak Tuhan yang itu lipar keluarga jalan sudah semuanya anak kan maka dibini lagi tapi kucing masih kejo nah ini bukti pian kasih sayang dan ambil sebetulnya lalu dia ya, dipalak sering kucing ke bawah apa terjadi di kampung apa terjadi di negara kacau balau semuanya. Lalu raja sadar di mana sebenarnya kalau tahu bahwa kesalahan ini karena orang yang wali itu nah, diusir menjadi mata ini bahayanya datangnya cari dapat suruh boleh ke kampung aku mau ke kampung boleh tetapi aku yang mengatur hukumnya dapat di kampung ini di negara ini ikan sebagai pelaksana aja apabila mau aku boleh pulang ke kampung kotinya tetap aku di tempat dan hutan ini dia raja ya mau boleh pulang sama banyak kali kisah-kisah arwah mullah arwah siapa lagi guru sarani guru bangun sini berkisah-kisah kalau usin ahli tadi kita tarah jalan lagi sini berkisah sempat menyempat-nyempatkan ke bapak orang bawa pada dan nyempat jadi ini usin biar orang di dunia nah seberapa anak anak tujuh lawan nyawa rezeki nyawa pada hilang berapa anak mencintai nyawa rezeki nyawa pada bertambah bujur kata aja sudah dasar rezeki kita kan jadi makan burung dasar rezeki burung kita ada makan wani-wani menyuruh orang takwa kadang-kadang pemburuan disuruh takwa ya guru gak tahu ya gaya dia wayah kandung nyalai marun nah tapi gaya yang lukut banyak yang kali ini kita tuh pegawai 64 tahun pegawai tuh banyak udah maka kali ini panggilnya aja gabinya diperjuang jahadahum biyadah kawal mu'min umam jahadahum biyadah kawal mu'min walau sarabika' dengan iman habbatu khabdarin barang siapa menentang mereka itu dengan tangannya beriman lah iya siapa menentang dengan lidahnya beriman juga siapa tidak ada apa-apa sama sekali maka imannya pun kadada setimbang biji sehari lagi artinya mengumpat kita wa akhraja ayyaban an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun fi akhir zaman kadzabun ya'tunakum min hadith ma lam tasma'u antum wa ra'awkum la yadullannakum wa la yaftinannakum ujar nabi sallallahu akan timbul di akhir zaman ulama-ulama yang pendusta mereka itu mengadakan hadis padahal kada lantaran nama kali sekolah dan maasi ya kan sekolah tahu tuh bukan hadis Sekarang nomor sepuluh aja habis, kita kita baca lagi dahulu rame. Jika kalau sarangin mengaji hadis kasun kasun apa kasun apa kasun kasun apa kasun lagi apa lagi asman mulia apa banyak lagi membaca hadis hadis hadis sore hadis apa lagi Bukhari Muslim apa dan sekarang di mana lagi ada ulama-ulama yang tua, berarti imannya tua, Islamnya tua, ihsannya tua, amalnya banyak. Mana lagi dan mana-mana? Itu membacakan hadis padahal kamu kada pernah mendengarnya dan bapak kamu kada pernah mendengar. Artinya orang-orang nang maula-ula hadis. Ya yadillannakum walatannakum. Ujar Nabi jangan sampai mereka menyeret kamu kepada orang-orang itu dan jangan sampai mereka menfitnah akan kamu. Wa akhraja ayyuban an Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladzi anzala 'alaika al-kitaba min ayatin muhkamat wa qara ila qalbihi wa inna qala ya'udha Allah subhanahu wa ta'ala alam ulun serumah tanggaan dan banyak minta ampun minta maaf minta ridha minta halal segala macam dan mohon didoakan ulun serumah selamat panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim.